Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Kita masih dalam pembahasan seputar permasalahan para sahabat atau tentang sahabat Rasulullah, di mana Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan bahwa di antara aqidatu ahli sunnah wal jamaah mencintai para sahabat, berwala, berloyalitas kepada mereka, memintakan ampun untuk mereka, dan memuji mereka, memuji para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian Syekh melanjutkan pembahasan yang sudah sempat kita singgung atau jelaskan beberapa poin pada pertemuan sebelumnya. Qala wa dzakarallahu al-muhajirina wa wasafahum bi annahum as-sadiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum muhajirin, para sahabat muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bahwa mereka adalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur, jujur dalam imannya, jujur dalam Islamnya, jujur dalam manhajnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi para fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dari tempat tinggal mereka, dari negeri mereka, dan juga diusir, dikeluarkan, naam, dari harta-harta mereka, diusir dari harta-harta mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan al-hijrah untuk mencari fadilah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan bertujuan ingin menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang jujur. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muhajirin disifatkan oleh Allah sebagai al-fuqara. Sebagai al-fuqara, yakni orang-orang miskin. Pada dasarnya barakallahu fikum, tidak sedikit dari para sahabat ahlu Makkah yang mereka kemudian berhijrah ke Madinah adalah al-aghnia, orang-orang kaya. Namun oleh karena mereka harus meninggalkan negeri dan harta benda yang ada pada mereka, maka mereka pun mendapatkan kehidupan seadanya. Naam, karena terusirnya mereka, mereka melakukan hijrah dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian mereka lebih sayang kepada harta benda dan tanah kelahiran mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan subhanallah, menjadi catatan yang sangat penting di sini ketika Allah Jalla wa Ala menyatakan yabtaguna faddalan minallahi wa ridwana. Ini sebenarnya sedang menguak, sedang menyingkap apa yang tertanam tersembunyi di dalam hati-hati mereka dari kejujuran, dari keikhlasan, bahwa semua yang mereka tunaikan itu dalam rangka mencari fadilah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan bukan manusia, yang menilai bukan manusia, tapi Allahu Rabbul Alamin, Alimun bidhati sudur, Zat yang maha tahu apa yang tersimpan di dalam hati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala na'am bongkar yang tersimpan di dalam hati mereka, bahwa itu semua mereka lakukan dalam rangka mencari fadilah dan keridhaan Allah dan ingin menolong Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini saja kalimat-kalimat ini pun barakallahu fikum, ini sudah menggambarkan tentang kejujuran. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala semakin menguatkan dan menegaskan di akhir ayatnya, ulaika humus sadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Ini beberapa ayat atau di antara sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang fadlu al-muhajirin, fadilah keutamaan kaum muhajirin. Lalu kemudian Syekh menyatakan thumma dzakaral ansar, kemudian Allah menyebutkan tentang kaum ansar. Faqala ta'ala, maka Allah katakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang tabawwa'u ad-dar, menempati negeri Madinah, وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan mereka beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, mereka sudah masuk Islam terlebih dahulu. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta terhadap orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati keberatan di dalam hati mereka naam atas apa yang diberi kepada muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka ithar, lebih mengutamakan saudaranya atas kepentingannya sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri butuh. Wa may yuqashuha nafsihi, maka barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini juga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ayat yang khusus berbicara tentang kaum Ansar. Tentang kaum Ansar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwa mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepadanya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan ini sudah menunjukkan kejujuran dalam cinta mereka kepada saudaranya dari muhajirin. Dan subhanallah, lebih Allah tegaskan dan lebih Allah tekankan, wala yajiduna fi sudurihim haja, mereka tidak mendapati dalam hati mereka keberatan. Naam, mereka bukan tipe orang-orang yang cemburu atas pembagian-pembagian Nabi. Naam, bahkan mereka izar, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Naam, Bayangkan barakallahu fikum, yang menggambarkan tentang sifat itsar dan kejujuran cinta para ansar kepada para muhajirin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka, si fulan dipersaudarakan dengan si Alan, si fulan dengan fulan, wa hakada. Naam. Sampai-sampai hartanya pun dibagi. Harta yang ia miliki dibagi kepada para sahabat muhajirin atau kepada saudaranya dari muhajirin yang Rasulullah mempersaudarakannya dengan sahabat muhajir tersebut. Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma harta, istri pun dibagi. Naam, istri pun dibagi. Yang punya dua istri disuruh milih. Disuruh milih yang mana yang ia senangi, ia tinggal dapat sisanya. Naam, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, memperingatkan dari bahaya sifat rakus, sifat kikir, bahwa siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Artinya, mafhum mukhalafahnya, naam, orang yang dia rakus dan kikir, itu akan menyebabkan bahaya, bencana bagi dirinya, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Naam. Bahkan barakallahu fikum, seorang yang rakus dan kikir ini dua hal yang mutalazim, yang saling mendesak satu dengan yang lain. Kalau seorang rakus maka dia akan kikir, kalau seorang kikir dia mesti rakus. Itu lazim, konsekuensi yang mesti akan ada. Maka seorang yang biasanya rakus, dia tidak akan peduli tentang urusan materi, urusan harta, dari mana ia mendapatkan harta itu. Aminal halali amil haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, la yubali. Dia sudah tidak peduli dan tidak mengurus. Yang penting mendapatkan apa yang bisa memuaskan hawa nafsu dia. Oleh karena itu barakallahu fikum, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan peringatan ini bukan hanya dikhususkan bagi kaum ansar atau bagi kaum muhajirin. Naam, tapi berlaku bagi semua, bagi semua umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Naam. Yaitu hendaknya setiap kita berhati-hati dan menjaga diri dari kerakusan, dan berhati-hati dari kekikiran diri kita. Kemudian barakallahu fikum, Syekh menyatakan, summa dzakara ta'ala hala al-mu'minina min ba'dihim. Kemudian Allah menyebutkan kondisi kaum mukminin setelah mereka. Minal ladzina taba'u sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ihsan. Dari orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah dengan ihsan. Qala ta'ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang sifat yang dimiliki oleh para pengikut sahabat, orang-orang yang mengikuti jalannya as-salafus salih. As-salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'u at-tabi'in. Kenapa sih kita harus mengikuti jalannya Salafus Saleh, jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam beragama? Karena sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka yang sudah kita sebutkan ayat-ayatnya. Naam. Ayat sebelumnya ketika Allah menggambarkan keridhaan Allah kepada mereka dari kalangan muhajirin wal ansar. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Naam. Termasuk pula Allah akan ridha kepada alladzina taba'uhum, yang mengikuti jalannya para sahabat. Tapi sikap pengikutannya masih ditakid dengan ungkapan bi'ihsan, mengikuti jalan mereka dengan baik. Ya, mengikuti jalan mereka dengan baik. Termasuk ayat yang barusan kita sebutkan yang menunjukkan tentang fadilah keutamaan kaum muhajirin wal ansar. Naam. Maka barakallahu fikum, dalam ayat ini, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang mengikuti salaf dengan baik. Sifat mereka adalah alladzina ja'u min ba'dihim, yang datang setelah mereka. Yaquluna, mereka menyatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan tanpa diragukan, meskipun kalimat ini sifatnya umum, mereka-mereka yang sudah mendahului kita dalam iman, tapi kalau kita berbicara tentang as-salafus salih, kita berbicara tentang para sahabat, na'am, fa yadkhuluna fi hadhihi al-ayat dukhulan awwaliyan, mereka orang yang paling pertama dan terutama masuk dalam kategori alladzina, am alladzina sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kita di dalam iman. Bahkan barakallahu fikum, kalau bukan karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan para sahabat di dalam berjihad, perjuangan para sahabat di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan ilmu, maka niscaya na'am dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada kita, merasakan manisnya iman, mendapatkan terangnya cahaya ilmu dari gelapnya kebodohan dan kezaliman, kesyirikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, jangan engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman, apalagi kebencian kepada para sahabat. Naam, yang mereka Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sahabat ini sebagai timbangan. Naam. Allah menjadikan iman para sahabat sebagai timbangan bagi iman kita. Naam. Walau amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Maka seorang yang ingin mendapatkan hidayah, naam, berjalan di atas jalan yang benar, yang terbimbing, naam, dengan bimbingan yang benar, maka ikutilah jalannya para sahabat, ikuti jalannya para salaf, minas sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka di sini betapa nampak keburukan, kejelekan dan kejahatan kaum Syiah yang pada peletakan prinsip pertama ketika Syekh menyatakan mahabbatu ashabi Rasulillah, cinta kepada para sahabat, wa mereka tidak pernah cinta kepada sahabat, mereka benci kepada para sahabat. Ketika Syekh menyatakan berwala loyal kepada mereka, mereka orang-orang yang tidak pernah loyal dan bahkan berkhianat kepada para sahabat, mengkafirkan mereka. Naam. Ketika Syekh menyatakan wattarabbi anhum, memintakan keridhaan untuk mereka dengan mengucapkan radhiyallahu anhum, tapi mereka justru yang diucapkan adalah laknat bagi para sahabat. Naam, la'anallahu Abu Bakar, la'anallahu Umar, la'anallahu Utsman, la'anallahu Aisyah, wa hakadha. Demikian mereka mengucapkan kalimat-kalimat laknat, apalagi mau memintakan ampun yang Syekh menyatakan wal istighfaru lahum, tidak. Mereka tidak pernah memintakan ampun, bahkan yang ada adalah laknat dan caci makian. Kemudian berikutnya Syekh menyatakan wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah katakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa bersama para sahabat, bersama Rasulullah? Sahabat, la syak. Tidak diragukan. Walau adna syak, dengan keraguan terendah sekalipun tidak ada. Yang bersama Rasulullah adalah para sahabatnya. Naam. Dan dimaksud dengan al-ma'iyah di sini adalah na'am barakallahu fikum, kebersamaan di samping kebersamaan na'am ma'nawiyah atau ma'iyah al-hissiyah, maka juga yang terpenting adalah ma'iyah al-ma'nawiyah. Mereka bersama Rasulullah dalam iman, di samping mereka laqiyan nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka hidup sezaman dengan Rasulullah, berbicara dengannya, melihat wajahnya, tapi kalau dia posisinya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, maka bukan termasuk yang dikatakan walladzina ma'ahu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka ini, tentang Rasulullah dan alladzina ma'ahu, ashidda'u 'alal kuffar, mereka keras tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Sekali lagi coba perhatikan barakallahu fikum, bagaimana para sahabat di dalam beribadah kepada Allah, na'am, yang ada kesesuaian, kecocokan antara lahir dengan batinnya. Tarahum rukka'an sujjada, engkau lihat mereka ruku', sujud. Dan itu semua mereka lakukan dengan tujuan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari fadilah, na'am, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud, dari cahaya iman, na'am, pada wajah-wajah mereka. Bayangkan barakallahu fikum, sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dia orang termasuk sebagaimana kaum Yahudi yang lain yang memang menaruh kebencian yang besar kepada Rasulullah karena kedengkian yang ada pada mereka. Tapi dia penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau penasaran ingin melihat wajah Rasulullah. Naam. Maka beliau menggambarkan perasaannya di waktu itu, tatkala aku melihat wajah Nabi, maka aku melihat bahwa wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Nampak cahaya iman dan kejujuran pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kelihatan wajahnya. Apalagi ucapan-ucapan yang muncul dari lisan beliau yang suci alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dan nasihatkan kepada manusia pada waktu itu, dari yang pertama kali kalimat yang didengarkan oleh sahabat Abdullah bin Salam, di mana Rasulullah menyatakan afsus salam wa at'imu at-ta'am, tebarkan salam. Naam, berikan makan kepada orang-orang miskin. Naam. Wa sallu wan-nasu niyamun, dan salatlah kalian ketika manusia dalam keadaan tidur. Wasilu al-arham, dan juga sambung tali silaturrahim. Sebelum kalimat na'am, wasallu wan-nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Jadi tidak ada apapun yang keluar dari dakwah Rasulullah selain daripada akhlak yang baik. Mengucapkan salam, membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, menyambung tali silaturrahim. Bukan orang yang memutuskan hubungan tali silaturrahim lah. Nah. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, ini sekian dari begitu banyaknya adillah, ayat dari Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita sangat pantas untuk mengikuti jalannya para sahabat, jalannya As-Salafus Salih, termasuk ayat Al-Fatah yang ke-29 yang baru kita baca tadi. Qala Imam Malik rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Malik tentang hukum orang yang benci kepada sahabat. Man asbaha minan nasi fi qalbihi ghaidhun ala ahadin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad asabathu al-ayah. Naam. Barang siapa di antara manusia yang di dalam hatinya ada kebencian kepada satu saja, naam, dari sahabat Rasul, apalagi semuanya, satu saja, kalau ada kebencian dalam hatinya kepada sahabat Rasul, maka ia terkenai oleh ayat tersebut. Naam, terkenai oleh ayat tersebut. Naam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan mereka berjihad fi sabilillah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman, naam, wa nasaru, dan mereka menolong, merekalah mukmin yang sebenarnya, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Wa qala ta'ala fi sahabati mubayyinan fadilata man anfaqa min qabli al-fatah wa huwa suluh al-hudaybiyyah wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para sahabat untuk menjelaskan fadilah orang yang berinfak sebelum sulh al-Hudaybiyah. Lalu ia berperang. Dia berinfak dan berperang. Naam. Perbandingannya dengan orang yang berinfak kemudian berperang tapi setelah suluh al-Hudaybiyah. Wa kullan minal munfiqin qabla al-fath wa ba'dahu. wa'adallahul jannah. Namun masing-masingnya dari dua belah pihak ini, pihak pertama berinfak sebelum al-fatah dan dia berjihad. Pihak yang kedua yang dia juga berinfak setelah na'am al-fatah, juga dia berjihad. Ini masing-masingnya Allah janjikan jannah. Tapi barakallahu fikum, masih ada perbedaan fadilah di sana. Qala ta'ala, Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kalian antara yang berinfak sebelum al-fatah dan ia berperang. Mereka itu lebih besar derajatnya daripada orang yang berinfak setelah al-fatah dan mereka juga berperang. Tapi masing-masingnya kata Allah, wa'adallahul husna. Allah janjikan al-husna. Al-husna itu ditafsirkan adalah al-jannah. Sebagaimana yang juga ana sampaikan kemarin di khutbah Jumat dalam pembahasan tema al-hathu alal ihsan, anjuran untuk berbuat ihsan. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hal jazaul ihsani illa al ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya ketika menyebutkan makna ayat ini, hal jazaa'u man qala la ilaha illallah wa 'amila bima jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illal jannah. Bahwa tidak ada balasan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali balasan surga. Juga firman Allah, na'am barakallahu fikum lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah al-husna. Husna di sini adalah al-jannah wa ziyadah, dan ditambah. Ditambah kenikmatan jannah itu. Dan sabit telah sahih dalam riwayat Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan az-ziyadah adalah an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala al-karim fil jannah, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Maka di sini barakallahu fikum, Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya Allah janjikan al-husna, yakni al-jannah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang kalian lakukan. Thumma qala asy-syekh rahimahullahu taala, wa fi as-sahihain an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Wa fi lafdhin li Muslimin, dan dalam lafaz Muslim kalau yang tadi as-sahihain, jangan kalian mencela sahabatku. Adapun dalam lafaz Muslim bersendiri, la tasubbu ahadan min ashabi. Kalau tadi lafaznya umum, jangan kalian cela seluruh sahabatku. Kalau lafaz yang kedua memberi makna la tasubbu ahadan min ashabi, jangan cela satu pun dari sahabatku. Naam. Yang menyatakan bahwa ada di antara sahabat yang memiliki sifat KKN, naam dan semisalnya. Ini celaan bagi sahabat. Nah, Maka Rasulullah katakan, "Falau anna ahadan anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Seandainya ada seorang dari kalian yang berinfak seperti Uhud dari emas, dia berinfak emas seperti gunung Uhud besarnya, niscaya infaknya berupa emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan menyamai apa yang diinfakkan oleh sahabat. Naam, seukuran satu mud, satu genggam, bahkan setengah genggam sekalipun. Para sahabat bukan berinfak emas setengah genggam, bukan. Berinfak gandum, berinfak kurma, apa saja. Dari infak mereka satu genggam atau setengah genggam tadi, lalu kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai nilainya. Nah, tidak akan menyamai nilainya. Karena itu kembali kepada apa yang tertanam di dalam jiwa. Sebagaimana sering para ulama menyatakan bahwa ada dua orang berdampingan salat menjadi makmum bersama. Naam, dengan gerakan yang sama di belakang imam yang sama. Naam. Tapi barakallahu fikum, pahala yang didapatkan oleh dua orang ini saling berbeda. Perbandingannya bagaikan langit dengan sumur bor. Naam. Bumi masih masuk lagi ke dalam. Ya, bukan perbedaan antara langit dan bumi, tapi dengan sumur bor. Hal ini karena barakallahu fikum, apa yang tertanam di dalam hati, dari keikhlasan, dari kejujuran. Naam. Coba bayangkan barakallahu fikum juga sebagai perbandingan tentang kejujuran dan keikhlasan seorang wanita dari sahabiyah yang ia berzina dalam keadaan ia telah menikah dan meminta kepada Rasulullah agar dia dirajam. Dia menyampaikan kepada Rasulullah pengakuan bahwa ia telah berzina. Maka Rasulullah berpesan kepada walinya agar merawatnya sampai ia melahirkan. Ketika sudah melahirkan, suruh dibawa kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah kemudian merajamnya hingga mati. Hingga mati. Naam. Lalu kemudian Rasulullah mensalatinya dan mendoakan wanita tersebut. Umar sempat menyatakan, "Ya Rasulullah, engkau salatkan dia padahal dia adalah wanita pezina." Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naam menyatakan, "Laqad tabat taubatan." Naam. Sungguh dia telah bertaubat dengan sebuah taubat. "Law qusimat fi sab'ina na'am rajulin min ahli al-Madinah lakafatum aw lawasi'atum kama qala alaihi as-salatu wassalam." Seandainya taubat dia ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, itu mencukupi taubatnya. Bayangkan. 70 penduduk Madinah ini para sahabat. Naam. Bukan ahlul ma'asi. Tapi seandainya taubat dia dibagikan kepada 70 orang, itu mencukupi. Naam, bagi mereka dari kejujuran dan keikhlasan yang terhunjam di dalam dada wanita tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum, demikian pula lah lebih-lebih lagi terkait dengan keutamaan para sahabat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan untuk mencela siapapun atau satu orang pun dari sahabat Rasul. Sekali lagi, dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang buruknya manhaj akidah agama kaum Syiah Rafidhah yang mereka banyak mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.